bertemu kita akhirnya. Gimana? Thank you. Berjumpa dengan dirimu tiada disengaja. Kami saling kenalan, menyebut nama kita berdua. masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama, tak pernah menjadi mimpi. Terima kasih. cukuplah ku rasakan kekecewaan yang sedang.